cinta lagi. Dengan dia yang dari dulu ku nanti. Tampaknya semanis kamu, kulitnya semulus kulitmu. Bodinya wow, gak kalah jauh. Tapi tidak hatimu. Buat para skuterin satu Sumatera.